itu gara-garanya ini baru dikasih nama palapa. Oh. Palapa itu sebetulnya dulu zaman dulu itu sebuah makanan termasuk makanan. Jadi ambil. Ya. Itu makanan kalau sekarang rebung. Rebung itu palapa. Anu jago apa namanya? Bambu muda. Enggak, lain rebung sama bambu muda malah lain. Lain ya. Bilek. Nah, bukan lain, rebung aja rebung. Rebung ya. Ah, rebung. Jadi palapa itu ngambil nama dari sini karena sejarahnya itu. Sekarang setelah itu mulai Indonesia kemasukan orang asing, yaitu Belanda. Belanda yang kemari pertamanya maksudnya akan berdagang. Nah, ada sebuah badan perdagangan Belanda yang ada di Indonesia waktu itu yang baru masuk, itu disebut VOC. Ingat? Iya, ingat Pak. Ya, VOC ya. Nah, ingat VOC? Ya, terserah Bapak aja lah. Ya, VOC lah. VOC ingat ya? Ingat, ya. Kenapa dikasih nama VOC kamu? Ya, sebab yang bikin perusahaan orang Belanda, Pak. Kalau yang bikin perusahaan orang Tegal, namanya PD Muncul Jaya, Pak. Ya, kok bisa begitu? Jualan bahan bangunan. VOC? VOC, singkatannya. Nggak tahu? Nggak tahu. Kamu? Apalagi saya, Pak. Nggak tahu, bangga. Ya, sorry, Pak. VOC itu, Verenigde Oost Indische Company. Waduh, pinter sekali, Pak. Ya, itu baru singkatannya. Artinya apa kamu tahu? Artinya perdagangan, Pak. Bukan. Artinya tahu nggak kamu? Nggak tahu, Pak. Ngaku aja. Tahu. Kamu tahu nggak? Tahu, Pak. Itu usaha dagang dalam bahasa Belanda. Nah. Ya semua juga tahu kalau sudah datang dari bahasa Belanda. Artinya Verenigde Oost Indische Company itu tahu nggak artinya? Saya serahkan Bapak aja. Kamu nggak tahu? Mbak, enggak. Nggak ada yang tahu anak-anak? Ya. Kita tinggalkan saja soal arti dari bahasa Belanda. Ya, anak-anak. Guru kalau udah kepepet ngeles. Ya? Ya. Oke, penjajah Belanda dulu itu kemari satu hanya ingat. Mengambil hasil bumi kita, untuk hasil alam kita, untuk dibawa ke negara. Macam-macam dalihnya yaitu berdagang inilah berdagang itu. Nah, di antaranya misalnya dari Maluku, kamu tahu dari Maluku apa yang diambil oleh Belanda? Rempah-rempah, Pak. Ah, pintar, betul. Ya, acing rempah-rempah ya. Iya, kamu Dono apa? Dari Sumatera? Yang diambil dari Sumatera? Mengambil kopi dan karet. Iya, pintar. Ada juga kebisaannya ya. Iya, Dono. Ya, kamu siapa namanya? Sarja? Dan Reja? Ya, Pak. Dari Jawa apa dari Jawa? Dari Jawa bawa sarung sama timun suri, Pak. hasil alam. Timun suri. Timun suri. Bleba. Belanda pada puasa kali ya. Bleba ya. Enak aja. Tahu enggak kamu dari Jawa apa? Enggak tahu, Pak. Enggak tahu. Kamu dari Jawa apa? Ya kalau enggak salah sih TKW, Pak. Itu sudah enggak salah loh. Kalau salah mohon dimaafkan. Bukan. Namanya juga saya murid, Pak. Betul, Pak. Sumpah. Iya, benar. Ya, kita tinggalkan saja dari Jawa Belanda bawa apa ya, karena saya juga kurang tahu persis. Nah, akibat Belanda di Indonesia itu maka di sini banyak terjadi asimilasi. Oh. Percampuran. Perkawinan campur. Sama esterer campur. Ya. Ya. Jadi banyak apa yang disebut Indo. Ya? Indo yang tidak disengaja. Iya, artinya pas Belanda lagi meleng ya. Belanda lagi meleng. Penduduk meleng ya. Ya. Nah, hasil perkawinan campuran itu makan anaknya macam-macam. Jadi yang disebut Indo, ya. Indo. Oh, anaknya keren namanya ya, Pak. Heeh. Kalau anak Indo namanya Christine gitu, Pak. Itu, makanya keren-keren. Kalau anak lokal namanya Sawijah gitu ya. Iya. Itu blasteran memang begitu, Pak, menghasilkan nama yang bagus-bagus, Pak. Oh, masa? Misalnya kalau bapaknya orang Manado, ibunya orang Arab, anaknya namanya Lydia Kandau, Pak. Libya Kandau. Libyanya Arab, Kandau. Oh, iya pintar. Kalau umpamanya ibunya Arab, bapaknya orang Tegal. Muammar Arba'in. Kemarin tetangga saya cakep, Pak. Ibunya orang Bandung, bapaknya orang Rusia. Anaknya namanya Cecep Gorbacep. Itu kalau blasteran, Pak. Blasteran. Ada lagi yang saya dengar tuh. Ada, Pak. Bapaknya Ambon, ibunya Jepang. Oh, siapa tuh? Sony Betamax. Nah itu mengenai perkawinan ya, itu bisa saja sekedar itu ya, nama-nama itu tidak jadi soal, apal artinya sebuah nama, ada pepatah mengatakan begitu ya. Nah ibunya Indonesia, bapaknya Belanda, Arab, Cina, Inggris. Nah ini anaknya siapa namanya? Anaknya terserah ibunya aja pak. Hah? Ya bapaknya banyak bener, ini orang apa perek sih? Ini maksudnya atau gitu, gitu dicampur iya. Saja. Kok kan namanya mah enggak penting. Enggak apa-apa artinya dua. Apa ya? Dua nama. Baik anak-anak, itu tadi sekedar refreshing pelajaran sejarah ya. Iya. Pelajaran sejarah. Sekarang kita masuki pelajaran. Enggak istirahat ini, Pak? Enggak istirahat? Non-stop. Oh, non-stop ya. Non-stop ya, review. Ya. Ilmu hayat, ilmu hayat. Ya. Sekarang saya akan terangkan mengenai akar-akaran. Oh, akar. Termasuk di dalamnya juga akar bahan. Iya, gitu iya. Ya. Nah, setiap tumbuhan yang mempunyai akar, setiap tumbuhan harus mempunyai akar. Karena apa? Dia adalah sebagai ngisep jat, Pak. Untuk kehidupan batangnya. Betul. Ini Jawa itu inter juga. Iya. Sekolahnya. Nah, sekarang kita masukin soal akar. Iya. Setiap tumbuhan yang berakar serabut, maka dia akan berbiji tunggal. Oh, ini udah masuk bagian biji nih, Pak ya. Akar termasuk. Iya, iya. Oh, jadi kalau akarnya serabut, bijinya tunggal. Nah, itu buat patokan. Patokan. Apabila sebuah tanaman berakar serabut, maka dia akan berbiji tunggal. Berbiji tunggal. Ya. Dan kalau dia adalah sebuah tumbuhan yang berakar tunjang, tunggang, iya, iya. Tunggang atau tunjang, iya. Sama aja. Dia mempunyai atau dia akan berbiji ganda. Oh, berbiji ganda. Iya, itu kembar gitu. Dua ya. Itu bijinya, Pak ya. Ganda, ganda. Berbiji ganda. Iya, ya. Nah, kalau tumbuhan itu kadang-kadang kalau tumbuhan itu ada yang tidak konsisten, tidak konsekuen ya. Oh, iya. Ada tumbuhan mungkin yang berakar tunjang, tidak, iya. Tapi berakar serabut juga tidak. Oh. Jadi ada semacam banjiran gitu ya. Oh, banjir. Tumbuhan banjir. Dia akan berbiji ganda campuran. Oh. Ada pohon yang bijinya ganda campuran enggak ya? Antara Lim Swee King dengan Ivana Lee misalnya gitu. Kamu menyetuk itu kan? Iya. Ganda campuran jadi ya. Iya. Jadi itu tadi berbicara mengenai ini untuk sebuah patokan. Paknya Pak Guru? Ya. Nah, kalau manusia itu berakar apa sih? Manusia? Manusia? Ya. Itu termasuk akar tunjang. Oh. Sebabnya? Nggak berakar manusia mah. Berakar nggak bisa jalan loh. Manusia akar tunjang. Makanya berganda. Berganda ya. Satu kan ganda. Ini masih ini tuhnya berganda. Nah, selalu berganda. Iya. Selalu berganda. Iya. Iya. Jadi kan mesti kawin kan, mesti kawin. Ganda kan jadinya campuran. Nah itu tadi mengenai tumbuhan, karena yang kemarin yang belum saya ulas dalam tumbuhan hanya itu soal akar-akaran. Sekarang kita masukin mengenai dunia hewan. Wah, hewan. Hah? Ya, senang kamu ya? Senang lah. Ini kita masukin soal burung-burungan. Unggas. Unggas. Iya. Apa? Dana? Ung. Ini tadi bengong aja sih. Unggas ya. Oke, okay. Burung adalah salah satu jenis unggas yang dapat hidup di berbagai tempat. Ya, sesuai tempat asalnya, dan ada kurang lebih 8.500 macam burung yang ada di dunia ini. Wah, gua nggak percaya. Hitung aja sendiri dari kalau nggak percaya. 8.500 biar mampus orang lain. Banyak juga ya. Mm-mm. Yang itu dulu siapa itu Pak? Ada yang khusus Kang Hitung, orang ada kerjaan aja burung gitu. Kita mah terima enaknya, kita gitu, baca doang. Bagian sensus burung. Misalnya macam-macam burung itu burung pinguin. Pinguin. Yang hanya bisa hidup di daerah pinguin. Oh, di kutub. Di kulkas. Jadi kalau dibawa kemari mesti taruh di kulkas. Ya. Barang sama broiler ya. Broiler. Broiler. Ya. Broiler. Terus juga misalnya burung hantu atau burung bangau. Oh. Yang hanya dapat hidup di daerah yang banyak airnya. Oh, iya. Burung kakatua yang bisa hidup di yang biasanya hidup di daerah hutan lebat dulu. Sedangkan burung, ada satu lagi burung yang bisa hidup di mana saja. Wah, ini Pak. Itu tergantung yang bawanya. Burung yang bisa hidup dalam segala cuaca, Pak. Iya, itu. Burung apa, Pak? Tadi burung kakak tua bisa di hutan lebat, ya, Pak. Ini burung mertua, ya. Burung, oh, ada, Pak. Pak, burung yang bisa hidup segala macam itu, Pak. Apa? Burung tukang ramal. Ah, gitu? Nah, yang suka notolin apa itu? Padi. Tukang ramal burungnya di mana-mana. Iya, itu memang selalu dibawa-bawa, ya. Iya. Nah, jadi jangan berpikiran buruk. Jangan, parno, Pak. Jangan. Burung itu kan punya sayap. Punya sayap, Pak. Selalu. Selalu. Identitas burung adalah bersayap. Bersayap. Iya. Maka itu burung selalu identikan bahwa burung itu bisa terbang. Bisa terbang? Tidak. Nggak mau, jangan begitu dong, Pak. Tidak semua burung bisa terbang. Ada burung-burung yang tidak dapat terbang, antara lain seperti kamu pernah dengar burung kiwi. Oh. Kiwi. Ya, gimana mau terbang tukang semir? Burung kiwi bener. Burung kiwi beneran, bukan merek semir. Oh, jadi sorry Pak. Burung kiwi. Burung kiwi. Penguin tadi. Penguin. Dia cuma lompat-lompat, ya. Nggak bisa terbang. Burung puyuh. Ya. Burung puyuh. Burung kudu. Apa? Burung kudu. Bukan burung kuduk, ya, bulu kuduk kali. Ini salah dulu nih atuh nih. Ya. Itu jadi tidak semuanya bisa terbang. Begitu juga burung-burung yang lain, ada yang bisa, ada yang tidak. Ada yang nggak bisa terbang, Pak? Burung siapa? Burung yang patah ketembak. Oh iya benar. Burung lagi meriang. Burung lagi betelor. Burungnya sama mana nih, ya? Iya. Pinter kamu. Benar. Ya. Sekarang itu tadi burung-burungan, ya, kita biar nggak bosan ngomong soal burung, nanti juga kamu sudah mulai nyerempet, ya, kita balik lagi ke buah-buahan. Nah ini, nah. Pokoknya antara burung buah gitulah enak. Buah itu kalau dimakan enak semuanya, Pak. Burung juga kalau dimasak enak. Iya. Ya, buah-buahan, apalagi buah-buahan yang berbiji. Buah-buahan yang berbiji, bila buah-buahan itu dapat tumbuh besar, pada saat ia matang umumnya akan mempunyai biji yang kecil. Oh, kalau buahnya besar, bijinya kecil. Ya, seperti pepaya. Pepaya. Semangka. Itu Pak, buah apa sahabat, Pak, ya? Badannya gede, bijinya kecil, buah itu, aduh. Hah? Iya, itu. Jadi, pokoknya dan lain-lain lah. Jadi, kalau ini buahnya besar, kalau bijinya kecil. Jadi bisa dan terdapat, jangan lupa satu lagi, dan terdapat di dalamnya. Selalu terlindung. Terlindung. Ya memang, Pak, itu, Pak. Yeah. Biji itu selalu di dalam itu, biji buah itu selalu di dalam, Pak. Ya. Oke. Ya. Sedangkan bila buah-buahan yang sampai saat dia matang dengan ukuran kecil, ya akan mempunyai biji yang besar. Oh. Ya. Ya, enggak mungkin, Pak. Contohnya apa? Mangga. Mangga bijinya sudah besar, Pak. Ya, tapi kan tidak sebesar pepaya. Ya, bijinya betul. Lebih besar daripada pepaya. Kalau bijinya lebih besar, buah lebih besar, ya nanti meleduk. Korma. Korma. Dan lain-lainnya. Oh iya. Ya. Dan bijinya juga selalu ada terdapat di dalam, belum pernah ada itu, ya. Nah. Sedangkan buah yang sombong adalah jambu mede. Kenapa, Pak? Karena sok pamer bijinya di luar. Oh iya. Jambu mede, ya, Pak. Bijinya nongtot, ya. Sombong bener itu jambu, ya. Orang-orang yang ada di dalam dia dikeluar-keluarin. Iya, itu jambu mede keliwatan. Sampai menggilat itu, Pak, bijinya, Pak. Ya, baik. Sekarang itu tadi ilmu hayat. Ilmu biji, ya. Ah, kalau kita terus cuman ini, ada untungnya, ya, Pak, ya. Berlarut-larut. Pak Guru, ya. Ada untungnya, ya. Itu biji jambu mede, ya, kena sinar matahari, kena hujan, gak kisut-kisut, ya. Enggak dong, itu kan karena dia dari akar juga terlalu menyedot makanan. Iya. Jangan diteruskan, urusan kisutan. Ya, sekarang kita masuki pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, Pak. Peribahasa tahu? Oh, tahu, Pak. Tahu, Pak. Kamu tahu? Tahu, Pak. Iya. Ya, sekarang. Mau apa lagi, Pak? Tahu. Ya. Sekarang ini ada sebuah peribahasa, tolong artikan. Iya, Pak. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Artinya? Artinya yang kencing guru lelaki, Pak. Begitu? Ya kalau guru perempuan enggak mungkin kencing berdiri, Pak. Itu pasti. Ini bukan persoalan kencingnya, arti dari peribahasa ini. Oh, artinya. Kamu. Ya, muridnya kencing dikejar anjing, Pak. Terpaksa lari. Bukan artinya ya, Pak Yan. Bukan artinya, itu ya. Artinya bahwa semua apa yang diingini guru itu akan diikuti ya. Oh. Nah, kalau guru memberi contoh jelek, ikut jelek. Iya. Sekarang ada satu lagi kamu. Kuman di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Apa artinya? Orang meleng. Dari tadi senang benar ngomong meleng. Iya, itu kebangkitan bener itu. Oh, gajah di pelupuk mata kan emang gak kelihatan. Gajah kan segede dewa, ya Pak. Gajah di mata begini gak kelihatan, benekan apa? Itu artinya kalau orang tuh yang jelek-jelek itu selalu kelihatan, oh. Tapi yang bagus tuh biasanya. Ah, bapak mau ngajak saya aja, main peribahasa. Bukan soal jelek muka ini mah, lipat. Oh iya iya iya. Ini berasa aja sih. Sekarang ini ada sebuah kalimat, tolong diartikan kalimat apa itu? Ya. Si Ali, kamu Acing? Ya. Si Acing. Iya aja Pak, Sale. Tadi salah jawabnya. Sale ya. Iya. Sale perang. Si Ali mencuri uang, termasuk kalimat apakah itu? Kalimat haram, Pak. Gimana orang nyolong haram, Pak? Terserah lu dah. Sekarang kembali ke kamu. Dono. Ya. Rusak susu sebelanga gara-gara Nila setitik. Artinya? Itu kasihan sekali, Pak. Susunya Nila segede belanga kok ya rusak karena titik senila lu, coba. Kamu ngerti artinya? Ya artinya tadi Pak, susu sinilah segede belanga rusak gara-gara titik-titik tadi Pak. Bukan itu, aduh ilah kamu. Itu biasanya yang baik-baik, sesuatu yang baik-baik itu hanya karena sedikit kelalaian. Oh iya betul, betul, Pak Guru betul. Betul, betul. Bulan kemarin udah betul aja. Iya. Biasanya terus jadi semuanya rusak gitu ya. Berakit-rakit, kamu. Ya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Artinya? Artinya nyelamatin diri, Pak. Ya kalau banjir mah ke tepian aja. Aduh, ini kamu? Ya wajar-wajar, Pak. Namanya tepian, artinya wajar saja. Nah kalau di tengah kalau selalu berenang harus ke tepi, kalau di tengah terus nanti kelelep. Itu artinya bahwa kita mengharapkan sesuatu itu harus dengan usaha. Usaha itu. Iya. Ya, jadi itu kan berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, beli porkas dulu. Benar porkas satunya. Iya, iya. Ya. Nah, sekarang besar pasak daripada tiang. Apa artinya? Iya, artinya. Orang iseng. Artinya pasak sampai amat. Udah tahu tiangnya kecil pasangnya gede itu kan iseng betul itu. Itu bukan artinya kalau ibarat dagang itu modal lebih gede daripada keuntungan gitu maksudnya rugi jadi gitu ya. Nah ya sekarang pengetahuan umum penemu listrik itu adalah siapa kamu? Saya Pak. Ya. Thomas Alva Edison. Aduh, kalau soal yang barat-barat pinter ya. Iya, pinter namanya juga baca. Thomas Alva Edison ya. Nah, sekarang itu listrik. Listrik, Pak. Penemu PLN kamu sudah tahu belum? Tahu, Pak. Tahu? Iya. Siapa? R.A. Kartini, Pak. PLN. Penemu PLN R.A. Kartini ada bukunya habis gelap terbit terang. Kalau PLN belum masuk enggak pernah terang-terang, Pak. Iya. Gitu ya. Oke, ya. Mungkin lah gitu ya. Penemu ketel uap kamu. Penemu ketel uap siapa? James Watt. Hah? James Watt? James Watt. Iya. Apa? James Watt. Iya. James Watt. Sekarang itu penemu ketel uap. Ketel uap. Kamu penemu ketel yang biasa itu. Tukang patri, Pak. Iya pinter kamu ya. Nah itu tadi penemu-penemu juga kamu sudah tahu. Ya sekarang kamu. Ini saya paling kesel kamu dari tadi Acing. Iya, ya. Ini sekedar pelajaran buat yang lain juga. Ini sebelum saya tinggalkan kelas ini, kamu coba. Saya tanya kamu. Sini kamu. Iya ya, Pak. Kalah bener guru dari tadi. Gua minggu dicecer. Kamu Acing apa siapa? Gak ter anu Rusmawi. Kamu mau Rusmawi aja. Rusmawi. Ya, kamu. Ya, kenapa, Pak? Siapa yang membunuh Dennis? Bukan saya, Pak. Sumpah bukan saya, Pak. Hah? Bukan saya, Pak. Dono kan tahu, Pak. Dono. Kamu Dono, siapa yang membunuh Dono? Apalagi saya, Pak. Waktu itu pas dibunuh saya jadi salah, Pak. Sumpah, Pak. Sembarangan. Kalau gitu siapa, Pak? Siapa, Pak? Dendeles siapa sih? Dendeles. Saya, Pak. Dendeles siapa? Dendeles. Yang membunuh Dendeles siapa, saya tanya? Ya, nggak tahu. Nah, sekarang yang membunuh Kenarok siapa? Apalagi Kenarok siapa? Nggak tahu. Sumpah bukan saya, Pak. Ngerbusung, tubuhnya. Kamu yang bunuh Kenarok siapa? Sumpah, benar. Waktu kejadian itu saya pas lagi main layangan hidang. Itu bener ini. Siapa kalau gitu siapa, Pak? Laporin aja polisi. Pembunuhan kok bisa sampai nggak tahu? Kamu nggak tahu? Nggak. Kamu? Nggak tahu. Ya, Bapak tahu nggak? Hah? Bapak tahu nggak? Ya makanya saya tanya. Pembunuh. Oke, nggak ada yang tahu? Nggak ada, Pak. Kita tinggalkan saja ya soal pembunuh Ken Arok. Ya, kita masuki saja sekarang soal kesehatan. Kunci pokok dari kesehatan. Anda tahu? Kerokan, Pak. Kerokan itu kalau sudah enggak sehat baru dikerokin. Tapi supaya tidak sakit dikerok dulu, enggak apa-apa. Itu nabung sedia hujan sebelum payung, Pak. Kalau dikerok dulu pori-pori membesar malah angin ngebos. Oh iya iya, sorry. Jadi jangan. Setelah sehat enggak pes-pesan terus. Nah, jadi harus sehat. Kunci pokok dari negara yang kuat, tadi saya bilang bahasa yang sehat, karena bahasa yang sehat itu adalah keselarasan, keseimbangan. Lingkungan, Pak. Lingkungan. Itu kuncinya, Pak. Kuncinya. Nah, gemboknya apa? Gemboknya itu kuncinya juga. Oh, begitu. Jadi kuncinya pokoknya gembok. Mau bicara kesehatan apa ya? Nah, itu kenapa saya bilang tadi keseimbangan? Karena kita bisa tahu, misalnya. Biasanya kan ada yang kamu dengar, misalnya pengangguran. Pengangguran. Itu karena dimulai dengan ketidaksehatan. Karena apa saya bilang ketidaksehatan? Karena penduduk yang banyak. Penduduk yang banyak sedangkan pekerjaan sedikit. Sebetulnya pekerjaan banyak, cuma memang yang gaji nggak ada. Pekerjaan sih mau ngerjain apa, nyapu jalanan sih terserah kan. Ada kerjaan, tapi yang gaji nggak ada. Nah, ini karena banyaknya penduduk. Nah, karena itu kan sekarang ada KB. Oh, KB. Nah, KB nggak pakai O. KB. Itu tadi bilang, oh KB gitu. KB. Iya. Oh KB itu orang kaya baru. Nah, itu KB. Tahu KB artinya apa? Tahu, Pak. Keluarga berencana. Nah. Tahu keluarga berencana apa artinya? Apa? KB. Iya, Pak, keluarga berencana, Pak. Apa yang dimaksud dengan keluarga berencana? Ya kita merencanakan keluarga. Misalnya pengen anak laki semua, kita bikin anak laki semua. Salah. Apa, Pak? Tahu? Benar, Pak. Merencanakan keluarga. Merencanakan keluarga, benar. Mau keluarganya 4, 5, 10, tergantung, Pak. Istrinya 2, 3, 4. Rencana kan artinya tergantung dari kemampuan. Ini rencana yang sehat. Rencana yang sehat. Ya, artinya kalau mencari istri itu yang sehat, jangan sakit. Itu pasti sehat, kan sehat keluarganya. Bukan begitu, begitu juga. Artinya begini. Kita merencanakan anak itu dua saja sudah. Dua saja sudah. Misalnya ya. Nah, itu kenapa? Itu dari istri pertama, Pak ya. Itu malu-malu cuma satu. Satu aja kalau bisa. Kalau enggak bisa ya terpaksa. Jadi kita rencanakan dengan anak dua ini kita bisa mempunyai planning yang jauh. Oh, planning perencanaan. Jadi sehat anak sehat. Itu sehat. Bisa bayangin enggak kalau anaknya banyak? Maksudnya itu tetangga saya ada yang sampai aduh ilah ribut besar gara-gara anaknya banyak. Anaknya 14. Bayangin namanya masih iya dia ingat semua. Namanya aja lupa nama tuh anak. Oh, bapaknya panggil anaknya iya, namanya lupa. Belum lagi itu dia kalau makan rame, ada satu yang rada hitam ikut makan padahal bapaknya putih, maknya kuning. Ini kenapa put, kenapa hitam satu? Padahal emang anaknya. Oh anak. Apa namanya emang anaknya? Ini anak siapa nih? Suruh keluar aja. Suruh keluar enak aja buat makan gue susah nyari duit gue ikut makan di sini. Padahal anaknya sendiri ibunya nggak terima, ribut, cerai. Padahal anak 14 yang ngempanin siapa? Iya. Karena banyak Pak ya. Jadi dua cukup Pak ya. Dua cukup. Nah itu untuk itu ada sarananya. Oh untuk dua itu ada sarananya. Ada sarananya. Cuma kalau nggak direm kan, wah belum. Iya. Belasan pak. Ya kalau Mario bilang bisa merucut itu. Iya. Itu ada sarananya. Antara lain, ini bukannya mau mau mengajarkan yang negatif, tidak. Kamu supaya tahu. Iya. Misalnya IUD. IUD. Oh spiral. Jadi pasang spiral. Spiral. Ada lagi sistem kondom. Kondom. Ada lagi sistem almanak. Almanak. Sistem KUD, LKMD. IUD. IUD. IUD. IUD orang keluarga berencana.